Mitra bisnis, meski Quick Yanggi memberikan apresiasi positif atas munculnya berbagai kendaraan hasil karya siswa-siswa SMK, namun Quick Yanggi juga mengingatkan agar kita lebih realistis serta tidak hanyut kepada kebanggaan yang berlebihan, mengingat apa yang dihasilkan oleh siswa-siswa SMK bukanlah barang baru, serta termasuk teknologi yang sudah uzur dibandingkan upaya bangsa lain untuk menciptakan energi alternatif. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, menurut visi Bapak, sebaiknya kreativitas dan semangat anak-anak SMK ini disalurkan seperti apa? Diarahkan untuk menjadi bengkel reparasi. Ini loh, jadi mereka mengatakan sekarang, saya ini sudah bisa bikin mobil, berarti saya bisa bikin bengkel. Maka kepandaian saya akan saya pakai untuk bikin bengkel, untuk memaintain. Karena bangsa Indonesia paling pinter suruh bikin, tapi paling brengsek suruh memelihara gitu. Bikin bengkel-bengkel mobil yang canggih. Kalau dia bikin mobil, pasti bangkrut. Kenapa begitu Pak Quick? Ya pasti tidak laku. Pasti tidak laku. Sekarang itu kan 100 juta. Itu mobil yang Nissan waktu yang Car of the Year atau terus ada lagi Ford yang model-model Honda Jazz itu kan 117 juta, 120 juta, Xenia itu berapa? Bagaimana bisa bersaing? Coba tanya setiap manusia yang nggak sok, yang nggak main politik, tiap. Milih mana gitu? Kan nggak ada yang milih mobil solo. Sekarang jor-joran, wah yang sini ada lagi, sana ada. Tiap SMK pada bikin gitu, itu kan wasting money, wasting time segala macam kan. Mereka mau mendemonstrasikan bahwa mereka sudah menguasai teknik keterampilan gini gitu, yes, bagus sekali. Tetapi realistislah, jadilah montir-montir yang baik, jangan jadi pabrik mobil. Tapi Pak Quick, kalau mereka memang mampu menciptakan, mengapa tidak didorong untuk lebih berinovasi di bidang teknologi? Nah, kalau ini lain. Dia kalau sudah bisa, itu dia mengerti persis anatominya mobil, sehingga kalau ada mobil rusak, dia nggak trial and error. Nggak menduga-duga, dia tahu persis ini. Nah, itu bengkel yang seperti itu kan laku keras. Jadi kaya mereka. Mobil ada berapa di sini? Yang rusak berapa setiap hari? Di setiap kota? Itu aja deh. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.